aku percaya pada semua kasih sayangmu. Tak mau lagi aku tersentuh pada semua pengakuanmu. Kamu takkan mengerti rasa sakit ini, kebohongan dari mulut manismu. Pergilah kau, pergi dari hidupku. Bawalah semua rasa bersalahmu. Pergilah kau, pergi dari hidupku. Bawalah rahasiamu yang tak ingin ku tahu. Karena semua